dan katakan inna adzabi syadid. Seandainya kalian bersyukur kepadaku, pastilah aku tambahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kalian nikmatku. Walain kafartum, dan jikalau kalian mengingkari nikmatku, maka inna adzabi syadid. Sungguhnya azab itu teramatlah pedih. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, bersamaan dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan kemampuan kita dan kesempatan kita untuk mencari ilmu akhirat ini, ilmu tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang tidak mengetahui ilmu agamanya Allah, termasuk tanda keburukan seseorang nanti di hari kiamat. Dan pertanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat, adalah dengan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu syar'i ini kepada kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada diri seorang tersebut kebaikan baik di dunia maupun di akhirat, maka Allah akan fahamkan orang tersebut di dalam masalah agamanya. Para hadirin rahimani wa rahmatullah, ayat dan hadis tersebut tentunya mestinya bisa mendorong kita untuk tetap bersemangat di dalam menuntut ilmu, ilmu syar'i, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah ma'rifah salafil ummah, bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disertai dengan pemahaman para ulama salaf. Oleh karena itu, para hadirin rahimani wa rahmatullah, insyaallah taala pada pagi hari ini kami selaku panitia akan mengadakan daurah ilmiah dengan tema ta'ziah dan ziarah kubur di dalam Al-Qur'an wa Sunnah sesuai pemahaman salaful ummah. Sebelumnya kami selaku panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin yang telah bersedia menyempatkan sedikit waktunya untuk hadir pada acara yang kami adakan ini insyaallah taala. Dan yang kedua, kami selaku panitia mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada acara ini. Para hadirin rahimani wa rahmatullah, insyaallah pada acara ini kita akan bacakan susunan acaranya. Yang pertama, insyaallah acara ini akan dibuka oleh Bapak Kepala Desa Bandar Tengah ini. Kemudian yang kedua, pemaparan materi yang pertama yaitu materi tentang ta'ziah sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Kemudian disusul dengan acara iqomah, ya, istirahat, makan, ya, dan sholat, ya, insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, setelah sholat zuhur akan dilanjutkan dengan pemaparan materi yang kedua, yaitu tentang ziaratul kubur. Kurang lebih akan diadakan dimulai pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Itulah susunan acara yang akan kita lalui pada hari ini. Kemudian berikutnya para hadir yang berhormat, di sini panitia daurah ilmiah memberikan sedikit pengumuman kepada para hadirin sebelum acara ini dimulai. Yang pertama, bagi para hadirin yang membawa HP atau alat komunikasi yang lainnya, hendaknya di silent dulu ya. Alat komunikasinya di silent dulu supaya tidak mengganggu jalannya acara daurah ini. Kemudian bagi para hadirin yang membawa anak-anak ya, yang membawa anak-anak, mohon untuk didampingi dengan baik supaya tidak mengganggu acaranya daurah ini insyaallah taala. Dan kemudian nanti pada acara iqamah, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah akan panitia menyediakan konsumsi makan siang seadanya dan dihimbau bagi para hadirin nanti ketika makan siang ya, dimohon untuk makan siangnya setengah masjid yang belakang ya, setengah masjid yang belakang, jadi pas siang dua ini ya ke belakang ya, supaya untuk mengantisipasi bagian depan ini tidak terlalu kotor ya, karena akan dipakai untuk sholat ya. Kiranya bagaimana kalau kita sholat, tempat sholat kita itu kurang bersih, katanya ibadah kita juga merasa kurang nyaman. Itulah beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala a'lam bish-shawab. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.